Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan membaca buku pengantar fikih jual beli. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyampaikan cara bertobat dari harta haram yang didapatkan dengan cara yang zalim. Berikutnya kita akan melihat cara bertobat dari harta haram yang diperoleh dengan saling ridha. Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka mulai halaman 226. Ada banyak transaksi haram yang didapatkan, atau ada banyak harta haram yang didapatkan dari transaksi haram yang saling ridha. Seperti hasil penjualan rokok, hasil penjualan khamr, atau hasil jual beli barang haram yang lainnya. Penjual ridha, pembeli juga ridha. Termasuk hasil riba, karena umumnya utang piutang ribawi dilakukan saling ridha. Dan prinsip pertama yang perlu untuk kita ketahui adalah bahwa harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridha tidak boleh dikembalikan. Anda kasih stabilo, tidak boleh dikembalikan. Anda kasih stabilo, ini salah satu di antara prinsip yang perlu kita pahami terkait harta haram yang didapatkan saling ridha. Seperti hasil jual beli rokok, jual beli khamr dan seterusnya. Ibnul Qayyim menegaskan bahwa uang hasil penjualan ini tidak boleh dikembalikan ke pembeli. Misalnya si A menjual rokok kepada si B seharga 20.000. Sepekan setelah mendapatkan uang, si A mendapatkan pencerahan bahwa uang yang dia dapatkan adalah uang haram. Karena dia baru dapat fatwa kalau rokok adalah haram. Apakah si A harus mengembalikan uang itu kepada si B? Karena asalnya uang ini berasal dari si B. Jawabannya tidak boleh dikembalikan kepada si B, karena justru akan membantu si B untuk melakukan transaksi haram yang lainnya. Ibnu Qayyim menjelaskan, "Fala yajuzu ayyajma'a lahu bainal 'iwad wal mu'awwad. Fa inna fi dhalika i'anatun lahu 'alal ithmi wal udwan wa taysiru ashabil ma'asi 'alayhi." Tidak boleh menggabungkan antara iwad dan mu'awad. Dan berkali-kali dua istilah ini kita singgung. Tidak boleh menggabungkan antara iwad dan mu'awad, karena ini akan membantu seseorang untuk melakukan tindakan dosa dan maksiat, dan memudahkan bagi pelaku untuk melakukan maksiat. Yang dimaksud iwad adalah uang yang dibayarkan. Yang dimaksud mu'awad adalah layanan atau barang yang diterima oleh pihak penjual, oleh pihak pembeli. Sehingga jika penjual yang sudah mendapatkan uang 20.000 tadi dikembalikan uang itu kepada pembeli, maka pembeli akan menggunakan uang itu untuk beli khamr, untuk beli rokok, untuk beli barang-barang haram yang lainnya. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu contohnya, orang yang berzina dengan pelacur. Lalu dia bayar senilai tertentu. Ketika si wanita pezina ini bertobat, lalu dia mengembalikan uang itu ke pelanggannya, ke lelaki tadi, maka si lelaki fajir ini akan semakin senang, sehingga dia bisa gunakan untuk berzina lagi dengan orang lain. Karena itu jangan sampai ini dikembalikan. Baik, kita tuliskan prinsipnya Ibnu Qayyim ini ya, bahwa iwad tidak boleh bergabung dengan mu'awad. Secara teori, iwad harus berada di berseberangan dengan mu'awwad. Yang saya maksud berseberangan adalah iwad di satu sisi, mu'awwad di sisi yang lain. Nah, kata Ibnu Qayyim, tidak boleh iwad bergabung dengan mu'awwad. Sehingga ketika itu digabungkan, jadinya iwad plus mu'awwad, nah ini nol. Tidak bisa kayak gini ya. Ini secara teori yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Dalam konteks beliau menjelaskan tentang masalah harta haram, ketika ada orang yang membayar uang senilai 20 ribu, lalu dia dapat khamar, iwadnya 20 ribu, khamarnya adalah mu'awwad. Ketika itu kembali digabungkan, uang 20 ribu dikembalikan ke pembeli, berarti di sini 0 sama dengan khamar plus 20 ribu. Jadinya iwad bergabung dengan mu'awwad. Hasilnya gimana? Tidak ada transaksi mu'awwadhah, karena di pihak yang kedua dia tidak mendapatkan apapun. Baik, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan pengaruhnya. Kalau ini dikembalikan, maka nanti dia akan gunakan itu untuk membeli barang haram yang lainnya, sehingga semakin membantu orang yang fajir untuk melakukan tindakan yang terlarang. Itu konsekuensi ketika iwad bergabung dengan mu'awwad. Makanya kalau sudah membayar berarti, dan sudah akad, berarti terjadi perpindahan hak milik. Saya menggunakan teori ini untuk mengatakan jika sudah terjadi akad, apalagi sudah membayar, terjadilah perpindahan hak milik. Sehingga contohnya seperti ada apa yang di marketplace itu ya, ada konsumen, ada marketplace, ada penjual. Anda perhatikan aliran transfer uang. Konsumen mentransfer uang ke rekening bersama di marketplace, lalu penjual mengirim barang ke konsumen, dan ini butuh waktu yang lama. Baru setelah itu marketplace mengirim uang ke penjual. Sekarang kalau kita urutkan, ini nomor satu bentuknya uang, nomor dua bentuknya barang, baru nomor tiga bentuknya uang lagi. Baik, yang jadi pertanyaan begini, uang yang mengendap di marketplace ini milik siapa? Uang yang mengendap di marketplace ini milik siapa? Kembali kepada pertanyaan, sudah akad atau belum? Sudah akad atau belum ketika konsumen mentransfer uang, sudah check out di marketplace? Sudah akad. Kalau sudah akad kan berarti terjadi perpindahan hak milik. Nah, kalau kita sudah nyatakan dia sudah akad, berlakulah rumus keseimbangan iwad sama dengan mu'awwad. Iwadnya adalah uang yang dikirim oleh konsumen. Uang yang dikirim oleh konsumen. Mu'awwadnya adalah barang yang dikirim oleh penjual. Terjadilah perpindahan hak milik. Berarti iwad ini, begitu sudah akad dan sudah dibayarkan, ini adalah milik penjual. Kenapa tidak kita katakan masih milik konsumen kalau di sini? Oh enggak, dia masih milik konsumen. Kalau masih milik konsumen berarti kan jadinya kayak gini ya, rupiah milik konsumen plus barang X juga milik konsumen yang sudah dikirim, nah, jadinya nol. Iwad dan mu'awwad bergabung di satu tempat. Wallahu'alam. Baik, kita kembali lanjutkan. Jadi tidak boleh dikembalikan, karena ketika itu dikembalikan maka yang terjadi adalah orang akan menggunakan uang itu untuk berbuat maksiat yang lebih parah. Kecuali jika yang dilakukan adalah pembatalan akad sebelum penggunaan barang yang dijual. Misalnya, saya menjual khamer, lalu saya dapat uang. Sekian menit berikutnya kita sama-sama tobat, wah ini perbuatan dosa. Baik, ini khamer saya kembalikan, khamer dikembalikan, uang saya kembalikan. Nah, saya bertanggung jawab untuk membuang khamer ini. Kalau seperti ini hukumnya boleh, karena jadinya iwat dan mu'awat tidak berkumpul di satu tempat, karena kita berdua sama-sama sadar bahwasanya ini haram. Contoh yang lebih real misalnya ya, saya membeli barang yang itu hasil curian. Saya membeli barang itu hasil curian. Setelah saya bayar, barang diserahkan. Tiba-tiba datang pemiliknya, si A. Loh, ini kan milik saya. Loh, enggak pak, saya sudah beli. Oh enggak, ini milik saya. Kemarin saya kehilangan barang ini. Kok bapak tahu? Ya ini ciri-cirinya sama. Dan barang seperti ini enggak ada di pasaran. Akhirnya saya akan langsung kembali ke penjual, padahal saya baru beberapa langkah keluar dari tokonya penjual. Kemudian oleh penjual dikembalikan. Uangnya dikembalikan, barang saya kembalikan, lalu oleh penjual barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau seperti ini boleh, karena jadinya iwat dan mu'awatnya tidak bersatu. Berikutnya, tentang cara tobat harta haram yang saling ridho. Bagaimana cara tobat bagi pemilik harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho? Para ulama membaginya menjadi dua keadaan. Pertama, pelaku meyakini bahwa harta itu halal. Anda kasih garis bawah ya. Pelaku meyakini bahwa harta itu halal. Sehingga acuannya adalah keyakinan pelaku. Dia yakin ketika mendapatkan itu statusnya halal. Ada banyak sebab kenapa pelaku meyakininya harta itu halal. Bisa karena dia tidak tahu, atau belum sampai ilmu tentang itu kepadanya, atau karena dia punya alasan yang mendukungnya untuk bertahan dengan penghasilan yang haram. Maka para ulama mengatakan orang ini tidak wajib mengembalikan harta itu, sehingga harta haram yang dia kumpulkan sewaktu dia belum tahu statusnya halal baginya. Dalilnya firman Allah Ta'ala tentang larangan riba. Di surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan siapa yang telah mendapatkan mau'izah, peringatan dari Rabb-nya, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk menikmati harta riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Saya jelaskan di sini di bawahnya, sebelum riba diharamkan, sebagian sahabat melakukan transaksi riba. Bahkan sebagian mereka kaya dari hasil riba. Ketika Allah menurunkan ayat yang mengharamkan riba, Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan hasil riba. Allah tidak perintahkan mereka mengembalikan kekayaan dari hasil riba atau dari hasil jual beli khamer. Bahkan Allah menyatakan, yang artinya falahu ma salafa wa amruhu ilallah, dia berhak memiliki apa yang telah diambil di masa silam sebelum datang larangan. Sehingga Allah Ta'ala tidak perintahkan, kamu dulu sudah jual beli khamer selama sekian tahun, dapat apa saja? Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Baik, sekarang keluarkan semuanya, itu haram. Tidak ada perintah seperti itu. Imam As-Sa'di mengatakan, Allah Ta'ala lam ya'mur biraddil maqbudi bi'aqdir riba ba'da taubah. Allah tidak perintahkan untuk mengembalikan riba yang telah diambil melalui akad riba setelah orangnya bertobat. Wa innama amara biraddir riba alladhi lam yuqbad. Namun yang Allah perintahkan adalah kembalikan riba atau jangan diambil riba yang belum diterima. Wa annahu qubida biraddi milki biraddi mulkihi fala yushbihul maghsub. Wa annahu qubida birida malikihi fala yushbihul maghsub. Dan riba itu diambil dengan kerelaan pemiliknya, yaitu kerelaan nasabah. Maka ini tidak sama dengan hasil rampasan yang itu diambil dengan cara dolim. Tayyib. Yang kedua, pelaku yakin bahwa harta itu haram. Seseorang telah mengetahui haramnya riba, dan dia juga tahu bahwa harta yang dia dapatkan adalah harta riba. Maka wajib bagi dia untuk melepaskan harta itu dan tidak boleh mengambilnya maupun menerimanya. Allah Ta'ala berfirman di lanjutan ayat surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Sementara siapa yang kembali lagi mengambil riba setelah dia tahu larangannya, maka dia golongan neraka. Dan kasus ini banyak terjadi pada beberapa karyawan bank yang telah sadar akan riba bank, namun dia tidak bisa resign segera. Dia harus tetap bekerja karena pengajuan resign belum dikabulkan, dia bekerja sampai resign itu dikabulkan. Dengan memahami penjelasan di atas, gaji yang diberikan setelah dia tahu riba bank adalah haram dan tidak boleh dia terima. Tayyib. Sehingga dalam hal ini mengenai cara tobatnya dikembalikan kepada apakah dia sudah tahu ilmunya ataukah belum. Selanjutnya, jika orang telah menerimanya, apa yang harus dia lakukan? Di sini kita sebutkan pendapat yang benar adalah tidak mengembalikannya ke pihak bank, namun dia salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Seperti riba yang ada di rekening kita, riba yang ada di rekening bank. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk menjadi amil zakat bagi Bani Sulaim. Di sana Ibnu Lutbiyah dikasih hadiah seorang muzaki dari Bani Sulaim. Ketika dia kembali setelah mengambil zakat, dia pulang ke Madinah dan menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, "Hadhihi hadiyatun li wa hadhihi zakatun." Ini zakat, ini hadiah milikku, ini dihadiahkan untukku dan ini zakatnya. Sehingga dia tunjukkan, ini zakatnya ya Rasulullah, yang ini hadiah untukku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahalla jalasta fi baiti abika wa ummik hatta ya'tiyaka hadiyatuka in kunta sadika." Coba kamu duduk di rumah bapak ibumu. Sekarang perhatikan, ada enggak orang yang ngasih hadiah? Kalau memang kamu betul, kamu jujur, bahwasanya ini adalah hadiah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan hadiah itu kepada Bani Sulaim, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan ke Baitul Mal. Tayyib. Sekarang kita akan kasih rincian ya. Tentang cara tobat harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Harta haram saling ridho. Saling ridha berarti tidak ada pihak yang dizalimi. Di posisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama diperoleh sebelum tahu hukum. Yang kedua diperoleh setelah tahu hukum. Baik, diperoleh sebelum tahu hukum dan diperoleh setelah tahu hukum. Sebelum tahu hukum berarti dia diperoleh sebelum tahu hukum berarti dia konsekuensinya apa? Yakin halal. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau hukumnya itu haram. Maka dia meyakini bahwasanya harta haram yang didapatkan saling ridha ini halal. Karena dia nggak tahu. Karena yakin, keyakinan itu muncul disebabkan ilmu. Anda tahu di depan itu ada cegatan. Anda tahu, dari mana Anda tahu? Dikasih info oleh salah satu pengguna jalan, oleh salah satu yang atau salah satu petugas. Di daerah ini, titik ini ada cegatan. Anda yakin karena Anda sudah dapat info, meskipun Anda enggak lihat. Meskipun Anda tidak menyaksikan melalui foto atau apa. Karena yakin itu adalah pengaruh dari ilmu. Sehingga batasan yakin dan tidak itu ini ya. Yakin sama dengan ilmu. Makanya orang semakin berilmu itu semakin punya keyakinan. Terutama untuk hal yang tidak bisa diindra manusia. Kita yakin ada jin, padahal kita gak pernah lihat jin. Kok tahu ada jin? Anda yakin ada jin? Ya karena dalil yang kita terima, dalil yang kita pelajari menegaskan itu, sehingga kita yakin itu ada. Kita yakin nanti akan ada akhirat. Kenapa? Karena ilmu yang kita pelajari mengajarkan itu, ada akhirat. Meskipun kita tidak pernah bermimpi akhirat, kita tidak pernah merasakan tentang akhirat. Tayyib. Nah, kalau yakin halal, kalau yakin halal, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Tidak ada kewajiban mengembalikan. Kenapa? Karena kita yakini itu halal. Sehingga dulu para sahabat yang menerima uang dari hasil khamr, menerima uang dari hasil riba, bahkan beberapa sahabat senior seperti atau beberapa sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya beliau adalah seorang rentenir. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan riba, beliau mengatakan wa awwalu riba adha'uhu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Contoh yang lain, dulu para sahabat banyak yang kaya dari hasil jual beli khamr. Mereka menimbun khamr dengan apa? Yang berbahan kurma. Setelah kurma panen raya ditimbun jadilah khamr, dijual ke Syam atau ke Yaman jadi duit. Ketika Allah Ta'ala haramkan khamr, mereka diperintahkan untuk membuang khamr. Sampai diceritakan Madinah becek dengan khamr, saking banyak yang dibuang. Kalau yang buang itu sedikit, cuman sebotol, dua botol, mungkin gak sampai menimbulkan becek. Madinah becek khamr, saking banyak yang dibuang. Sehingga sahabat ketika buang ke depan rumah. sehingga sampai jalanan-jalanan itu becek khamar. Berarti yang mereka buang itu banyak, mungkin gentong-gentong kayu isinya khamar dibuang. Baik. Dan tidak ada kewajiban yang Allah perintahkan, dulu kamu jual beli khamar dapat duit sekian, sekarang kembalikan, tidak ada. Kenapa? Karena dulu ketika sahabat itu melakukannya, dia yakin halal. Dia yakin halal. Tayyib. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah tahu hukum. Setelah tahu, berarti ini akan memberikan pengaruh yakin haram. Dia akan memberikan pengaruh yakin haram. Nah, di posisi yakin haram, ya, karena dia punya ilmu bahasanya itu dilarang. Tapi kadang masih berat. Nah, beratnya itu dihalangi oleh hawa nafsu. Yakin haram, terus gini ya. Yakinnya itu dihalangi oleh hawa nafsu. Nah, ini mungkin terjadi. Akhirnya dia ragu, maju mundur. Ini ya tidak. Nah, keberadaan hawa nafsu ini tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena ya namanya manusia, ketika dia sudah menikmati sesuatu yang haram, itu susah untuk dia tinggalkan, dan itu sebabnya adalah karena hawa nafsu. Sehingga kalau ini diperhitungkan, nanti gak ada orang yang mau tobat. Nah, ketika sudah yakin haram, tetap diambil, maka statusnya haram. Haram untuk diambil. Baik. Sekarang penyelesaiannya bagaimana ini? Haram untuk diambil ini penyelesaiannya, yang sudah terlanjur diambil penyelesaiannya bagaimana? Saya kasih di sini ya, memanfaatkan space. Jika ini nih, catatan untuk ini, haram untuk diambil. Saya kasih catatan untuk ini ya. Haram untuk diambil jika sudah terlanjur diambil. Jika sudah terlanjur diambil, misalnya riba yang masuk ke rekening, itu kan sudah terlanjur diambil dan itu tidak bisa dikembalikan. Lalu bagaimana yang bisa dilakukan? Contoh yang lain, hasil suap yang diperoleh dengan cara saling ridho, sudah terlanjur dibawa. Apakah perlu dikembalikan? Yang jadi pertanyaan, apakah dikembalikan? Gitu ya. Tadi kita sudah memberikan jawaban tentang itu. Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu dikembalikan. Loh, kok enggak perlu dikembalikan gimana, Pak? Berarti kan megang harta haram. Oh, berarti solusinya adalah diserahkan ke Baitul Mal. Dalilnya peristiwa Ibnu Lutbiyah yang tadi kita sebutkan, bahwa ketika dia menarik zakat dari Bani Sulaim, dia dikasih hadiah oleh salah satu muzaki, tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadiah itu tidak dikembalikan ke muzaki yang ngasih, tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditarik dan diserahkan ke Baitul Mal. Karena itu ada banyak hal yang masyarakat mendapatkan itu dengan cara yang haram, misalnya menang judi. Itu dikembalikan atau tidak? Sudah dibawa. Dia tahu judi itu haram. Tapi karena hawa nafsu dia, Pak, praktek judi. Menang, enggak perlu dikembalikan. Kenapa? Karena kalau dikembalikan bisa jadi akan membuat pelaku semakin menikmati perbuatan maksiat yang dilakukan. Yaitu orang yang kalah tadi dikembalikan, maka dia nanti judi lagi. Maka tidak perlu dikembalikan, kasihkan ke Baitul Mal. Hasil asuransi, asuransi kematian misalnya, preminya baru 5 juta. Tapi santunan asuransi kematian yang dikasih sampai 100 juta. Maka yang 95 juta yang diterima oleh keluarga yang ditinggal tidak boleh dikembalikan ke lembaga asuransi, tapi disalurkan ke Baitul Mal. Baik. Maka posisi Baitul Mal ini sebagai penampung harta yang tidak bertuan, tidak jelas siapa pemiliknya, atau harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, selanjutnya nanti digunakan untuk kemaslahatan bersama kaum muslimin. Nah, di Indonesia ada nggak yang kayak gitu? Saya memang sampai sekarang belum tahu ya wujud real Baitul Mal di Indonesia. Namun katanya Basnas menerima. Di Basnas, yang ini juga lembaga negara, dia menerima penyaluran itu. Kalau ini kita pahami sebagai Baitul Mal, berarti uang-uang haram seperti ini kita salurkan ke Basnas. Selanjutnya terserah Basnas, intinya mereka bertanggung jawab untuk menyalurkannya ke maslah, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bisa untuk ke, apa, untuk fasum ya, fasum yang dimanfaatkan masyarakat umum, atau untuk apa misalnya bangun toilet di masjid, atau membuat sumur di daerah mana yang kekeringan. Intinya dikembalikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu ta'ala. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai untuk bagian harta haram yang dapatkan saling ridho. Dan di lanjutannya kita sebutkan studi kasus tentang cara menyalurkan bunga di rekening bank. Dan itu kita turunkan dari penjelasan yang tadi sudah kita sampaikan. Dan di sini ada khilaf di antara para ulama, saya sebutkan rinciannya. Insya Allah cukup jelas, Anda bisa pelajari sendiri. Dan pertemuan berikutnya kita akan memahami, atau kita akan mempelajari tentang memahami illah larangan jual beli. Dan ini cukup penting agar kita bisa mengetahui kenapa sih jual beli ini haram, kenapa ini enggak boleh, kenapa ini dilarang, dan seterusnya. Kalau kita paham illahnya, maka mudah bagi kita untuk bisa mengenali transaksi ini dilarang, transaksi ini haram, karena ada illahnya. Bahasa lainnya adalah memahami sebab kenapa transaksi itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Ini dari Dindin Saripudin, Pelajar dari Ciamis ya. Silakan, Pak. Yang pertama ini masalah kaitannya antara uang parkir dengan pajak. Kita kadang-kadang saya suka agak apa yang gerutu nih, di mana-mana parkir, padahal di kendaraan motor kan sudah ada pajak untuk penggunaan jalan itu dan sebagainya lah gitu ya. Ini sudah termasuk pelayanan untuk pengendara gitu ya. Itu padahal kita juga nggak minta untuk di minta jasa parkir ya, karena orang hanya sadar motor misalkan ya, jadi tidak minta ke petugas untuk mengatur-ngatur keluar masuk kendaraan kita, kecuali kalau mungkin memang itu padat gitu ya, terus mobil lagi ya. Itu bagaimana cara membedakan antara kalau parkir itu dibolehkan, itu antara yang dibolehkan dengan yang tidak, apakah target termasuk pajak atau enggak, itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada di lingkungan RT saya ada karelek ya. Karelek itu uang semacam apa, uang harian lah ya, yang dikumpulkan sekitar kali RT saya itu 500 rupiah untuk nanti si petugas ronda itu sambil keliling-keliling diambil si uangnya itu ya, di karelek gitu ya, disimpan di tempat tertentu lah, di apa semacam kotak atau apa gitu ya, nanti dikumpulkan masukkan ke kas RT. Nah itu termasuk pajak atau bukan gitu ya. Baik, itu aja sementara mungkin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita lihat yang pertama tentang masalah parkir. Kapan batasan parkir yang boleh dan yang tidak boleh untuk ditarik? Saya ada satu buku khusus yang membahas ini, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan buku itu sudah habis di peredaran. Maksud saya di penerbit sudah tidak ada ya. Wallahu a'lam kapan rencana lagi akan diterbitkan. Di buku itu bagian tentang serba-serbi pasar kita sebutkan tentang hukum masalah parkir. Kapan parkir itu boleh ditarik dan kapan tidak boleh ditarik. Posisi kita sebagai pengguna, insya Allah tidak ada kesalahan apapun. Baik ditarik maupun tidak ditarik, kita tidak salah. Kalaupun ditarik, itu dan kita didolimi, yang dosa yang narik. Kalaupun ditarik dan tidak ada unsur kedoliman, berarti tidak ada kegiatan atau tidak ada sama-sama dosa di sana. Sehingga untuk posisi kita sebagai pengguna, insya Allah aman di dari sisi dosa. Karena kita di posisi, saya dipaksa untuk ditarik, padahal saya gak mau ngasih. Akhirnya daripada nanti berantem, tak kasih. Baik, yang bermasalah adalah di posisi tukang parkirnya. Tukang parkirnya ini boleh gak ngambil? Tukang parkir ini boleh ngambil atau tidak? Boleh narik atau tidak? Sehingga ketika kita bahas ini, sebenarnya arahnya lebih ke arah, sasarannya adalah lebih ke arah para tukang parkir. Tayyib, memang tidak semua parkir itu atau uang parkir itu dilarang. Ada beberapa yang diperbolehkan. Intinya begini, selama wilayah itu adalah wilayah milik pribadi, kemudian kita parkir di sana dan oleh pemiliknya kita dikenai biaya parkir misalnya, maka hukum asalnya boleh dan itu akad ijarah. Bapak naruh kendaraan di tanah saya, Bapak saya kasih cas, kena biaya sekian, misalnya 1000 rupiah untuk motor, 3000 untuk mobil misalnya, yaitu haknya pemilik tanah dan boleh-boleh saja. Yang kedua, tempat umum dan pemerintah menetapkan ada parkir, karena mungkin di situ tempat yang padat sehingga pemerintah menjadikan itu sebagai salah satu di antara pemasukan bagi daerah. Ya, maka kita ikuti sebagaimana aturan. Loh, kan saya sudah bayar pajak kendaraan dan seterusnya, enggak usah dipikir, sudahlah ikuti saja. Sehingga ada dikasih karcis. Lalu di karcis itu tertulis parkir dan itu resmi dari pemerintah daerah, ikuti saja. Dan nanti pihak yang bertugas, berarti mereka adalah orang yang ditugasi pemerintah untuk ngurusi parkir. Yang ketiga, di tempat umum tidak ada parkir dari pemerintah, siapapun boleh parkir. Namun ada sebagian orang yang memberikan layanan dan dia memberitahu di awal. Maka untuk posisi seperti ini contohnya di pasar ya. Biasanya pasar itu enggak ada parkir pemerintah. Untuk pasar-pasar tradisional yang tidak resmi. Kalau yang resmi mungkin ada parkir pemerintah, yang tidak resmi misalnya pasar sore. Baik, untuk yang ketiga ini dia tempat umum dan dia ngasih layanan. Betul-betul ngasih layanan. Motor dikeluarin, dimasukin, ditata. Nanti kalau ada yang mau keluar, ditanya motornya yang mana, yang itu dikeluarin. Kemudian ditata di tempat yang mudah bagi orang ini untuk keluar masuk. Maka dia boleh dibayar sebatas untuk jasa memasukkan dan mengeluarkan motor, nata motor dan seterusnya, merapikan kendaraan yang ada di situ. Insya Allah tidak masalah. Yang keempat, gak punya andil apapun. Motor ditaruh, dia cuma duduk aja. Begitu motor ini mau pulang, mau pergi, dia berdiri mendekat, terus bawa semprotan, prit. Padahal dia gak punya andil apapun. Maka yang kayak gini gak boleh minta sepeser pun. Kenapa? Dia ketika minta termasuk diantara bentuk pemalakan, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya adalah uang harian ronda. Kalau di Jogja namanya jimpitan. Kalau di apa tadi bahasa Sunda paralaks. Apa tadi namanya? Di Jogja namanya jimpitan. Ini termasuk pajak atau bukan? Bukan pajak ini ya. Ini dana sosial. Karena RT kadang butuh kegiatan. Nah, sebagai salah satu upaya untuk bisa mendapatkan dana itu, dikumpulkanlah dalam bentuk jimpitan. Uang 500 ditaruh depan rumah, nanti tukang ronda keliling. Anda mendapatkan manfaat di mana posisi rumah Anda lebih aman karena ada tukang ronda yang keliling. Sehingga mungkin ada motor yang lupa dimasukin, ada kendaraan yang lupa dikunci. Nanti tukang ronda ini bertanggung jawab untuk mengingatkan. Insya Allah tidak masalah dan bukan termasuk pajak yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Dari Jamaluddin Zuhri di Sleman. Ustadz, mau bertanya tentang akad pembelian emas dengan perwakilan. Bagaimana akad yang benar? Jika A membeli emas dengan mewakilkan ke B, ada akad perwakilan, kemudian A mentransfer uang ke B, apakah ketika B menyerahkan emas tersebut kepada A harus ada akad jual beli lagi? Baik, coba kita lihat tentang jual beli emas melalui akad perwakilan. Ini banyak terjadi di tempat kita ya. Dan ini solusi ketika Anda mau melakukan jual beli emas sementara antara pembeli dengan penjual tempatnya berjauhan. Pembeli, penjual emas ini ada di Jogja, ini ada di Jogja, ini ada di Jakarta misalnya. Anda mau beli emas di Jakarta, di Antam. Kalau yang terjadi adalah pembeli transfer uang, lalu penjual ngirim emas ke Jogja. Mana yang mengalami penundaan? Nomor satu ini uang, yang ini emas. Kita bisa pastikan ini bisa tunai seketika. Ini hanya butuh waktu 1 menit. Sementara yang ini butuh waktu 3 hari misalnya. 3 hari untuk pengiriman. Jadinya tidak tunai. Uang, emas, tapi tidak tunai. Ada selisih 3 hari. 3 hari minus 1 menit. Ini riba nasiah, hukumnya dilarang. Ini riba nasiah, hukumnya dilarang. Terus solusinya bagaimana? Pembeli yang ada di Jogja, kemudian di sini penjual emas. Baik, pembeli nunjuk siapa di antara temennya yang dekat dengan penjual emas. Nah, di sana ada si A. Di sana ada si A. Si A dan penjual emas sama-sama di Jakarta. Ini di Jakarta. Ini juga di Jakarta. Nah, solusinya yang bagus tadi. Pembeli transfer uang ke si A. Nomor satu ini ya. Uang transfer ke si A. Ada? Berarti posisi si A sebagai apa dalam ini? Wakilnya pembeli. Sehingga si A adalah wakil pembeli. Sudah? Selanjutnya dia bawa uang itu ke penjual. Dilakukanlah transaksi secara tunai. Dia bayarkan uang, lalu dia terima emas. Nah, sehingga di sini uang dengan emas dilakukan secara tunai. Inilah yang dimaksud uang dan emas dilakukan secara tunai. Ada uang, ada emas di majelis yang sama. Sudah? Selanjutnya si A ini kan bawa emas. Lalu si A mengirim ke pembeli. Nah, penundaan ini penundaan pengiriman, bukan penundaan transaksi. Kalau ini kan penundaan transaksi, kalau ini penundaan pengiriman. Transaksinya di sini sudah terjadi transaksi uang dengan emas. Lalu setelah si A menerima emas itu, dikirimlah uang ke dikirimlah emas ke pembeli. Dan ini diperbolehkan, tidak ada riba nasi'ah di sana. Wallahu a'lam. Tayyib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikum warahmatullahi begini, Ustaz. Dua minggu kemarin, saya itu kan biasanya belum pernah transaksi via m-banking. Karena keadaan COVID ini selalu transaksi via m-banking. Nah, ada notifikasi jika bertransaksi lagi maka Anda akan mendapatkan electronic money, jadi ke aplikasi semacam Dana dan sebagainya gitu, Ustaz. Nah, Anda hiraukan gitu, Ustaz. Tiba-tiba uangnya masuk ke aplikasi elektronik itu dan memang aplikasi itu Anda install di handphone ini memang untuk keperluan kerja juga gitu. Tidak bisa dihindari karena memang dari pekerjaan itu harus ada aplikasi ini untuk disalurkan uang harian per bulan untuk WFH. Nah, ini Anda gunakan gitu, Ustaz. Bagaimana untuk bertobatnya, apakah Anda kembalikan ke banknya? Karena dari bank BNI tiba-tiba ngasih ke aplikasi e-money itu gitu, Ustaz. Dan Anda udah gunain gitu. Bagaimana untuk bertobat untuk hal ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Anda menggunakan transaksi dengan m-banking, lalu Anda mendapatkan e-money masuk ke saldo salah satu penyedia e-money, bisa Dana atau GoPay atau OVO atau yang lainnya. Bagaimana status e-money ini? Jika transaksi Anda melalui e-banking itu adalah transaksi utang piutang, dalam arti Anda mengirim uang itu ke bank, lalu uang itu mengendap di sana, maka e-money ini berarti manfaat yang Anda dapatkan dari transaksi utang. Dan itu disebutkan oleh pihak bank, kalau Anda transaksi lagi, maka nanti akan kami kasih. Sama halnya sebagaimana klausul yang kita sepakati ketika kita buka rekening. Bapak kalau buka rekening di bank kami, jika nominal uang Bapak adalah senilai sekian, 1 juta ke atas misalnya, maka nanti Bapak dapat bunga. Maka model seperti ini berarti e-money tadi adalah riba dan tidak boleh dimanfaatkan. Baik, jelas tidak bisa dikembalikan. Terus bagaimana? Berarti nominalnya Anda gunakan untuk kegiatan sosial. Nominalnya 20 ribu, ya Anda ambil 20 ribu uang tunai di rumah dan Anda serahkan ke Pak RT atau Pak RW untuk kegiatan sosial. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya juga dengan kitab ini. Silahkan Bapak, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin bertanya, Ustaz, gimana hukumnya jika misalkan penjual buku gambar untuk anak-anak, bukan kayak buku PAUD, TK dan segala macam, tapi itu mengandung gambar gitu, dan gambar-gambar untuk anak itu kan banyak, Ustaz, banyak hukumnya. Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Menjual buku anak mengandung gambar. Iya, Ustaz. Gambar makhluk hidup. Iya, Ya, benar Ustaz, gambar ya semacam manusia atau hewan gitu Ustaz. Nah. Wallahu alam, saya belum bisa ngasih jawaban untuk saat ini. Mohon dikasih kesempatan untuk belajar ya. Cukup Bapak? Nah. Jazakumullah khairan. Tayyib. Mohon dikasih kesempatan bagi saya untuk mempelajarinya. Ini saya catat dulu. Tayyib. Selanjutnya silakan dibacakan pertanyaan melalui ya. Dari Effendi di Balikpapan. Ustadz, saya mantan pegawai bank, belum lama resign. Lalu ini saya punya usaha dengan modal dari pesangon dan dari jam sostek. Pada saat saya mau pakai modal dari pesangon itu, belum begitu paham bagaimana hukumnya memakai uang pesangon untuk modal usaha. Untuk saat ini apa yang harus saya lakukan, padahal saya sudah sewa tempat selama 1 tahun. Syukran. Baik, Mbak Korang, kita coba angkat penelpon. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, gimana batasannya ya, apa keloyalan kita kepada non muslim, karena karyawan saya itu kebanyakan non muslim. Apakah kita, seumpama kita di luar kerjaan, kita boleh, maksudnya kita loyal sama mereka, terus maksudnya memberi apa-apa begitu. Terus katanya kalau kita nggak boleh berteman kepada seseorang yang agamanya kurang, terus yang gimana lagi, ada kan dia itu seorang non muslim, itu gimana hukumnya? Artinya Ustaz. Terus yang kedua pertanyaannya Ustaz, kalau kadang saya itu begini, ada transaksi Ustaz, terus transaksi itu gimana, kadang ada unsur penipuan, apakah hasil transaksi itu juga termasuk yang haram? Kan kita kadang ngomongnya mungkin ada yang salah, apa mungkin kebohongan itu tersendiri atau transaksinya yang halal atau dosanya sendiri untuk bohong itu gimana itu Ustaz? Baik. Itu saja Ustaz. Nah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Baik, uang pesangon yang Anda dapatkan dari bank ketika resign dan Anda belum jelas apakah uang ini halal ataukah haram. Anda tahu kerja di banknya haram, sehingga Anda resign misalnya. Lalu Anda dikasih uang pesangon, tapi Anda gak tahu uang pesangon ini halal atau haram. Selama di posisi tidak yakin haram, tidak yakin betul ya, bukan karena masalah syubhat, bukan karena masalah syahwat, sehingga bukan karena wah sayang ini kalau dibuang, padahal sebenarnya hati Anda itu yakin, saya sih tahu kalau ini gak boleh, tapi sayang, akhirnya ditutupi, dikasih, dicarikan banyak alasan. Oh enggak kok, ini bukan dari hasil kerja kok, ini dikasih sama orang. Oh enggak apa-apa, kalau kayak gini kan ini efek samping dari resign dan seterusnya. Sehingga dicarikan banyak alasan untuk agar bisa mempertahankan uang ini, padahal Anda yakin itu haram, maka wajib ditinggalkan, tidak boleh dipakai untuk modal usaha. Berbeda jika Anda enggak yakin, karena yang tahu haram itu bagi Anda adalah kerja di banknya, sementara pesangonnya Anda enggak yakin kalau ini haram, kemudian Anda gunakan untuk modal usaha, insya Allah tidak masalah sebagaimana penjelasan yang tadi kita sampaikan. Jadi kata kuncinya adalah yakin, dan itu kembali kepada pribadi masing-masing, dan Allah tahu apakah ini ngapusi pura-pura yakin ataukah dia betul-betul yakin. Kalau ini ngapusi pura-pura, pura-pura enggak yakin, pura-pura enggak tahu, Allah Maha tahu kalau dia pura-pura enggak tahu. Tayyib. Kemudian berikutnya tentang masalah mempekerjakan non-muslim. Bagaimana batasan loyalitas? Loyalitas yang dilarang itu loyalitas karena urusan agama. Sedangkan loyal karena urusan dunia itu tidak disebut loyalitas yang masuk dalam kategori al-wala' wal-bara'. Yang namanya karyawan, dia harus loyal dengan perusahaan, meskipun perusahaan itu perusahaan milik non-muslim misalnya. Saya seorang muslim, saya kerja di perusahaan A dan itu perusahaan milik non-muslim, maka saya harus memberikan loyalitas untuk urusan pekerjaan. disuruh pakai seragam, saya pakai seragam. Disuruh istirahat, saya istirahat. Disuruh kerja, saya kerja. Tapi loyalitas di sini sifatnya hanya loyalitas dalam urusan dunia. Dan ini diperbolehkan karena bukan termasuk loyalitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah enggak ngelarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang dia tidak memerangi kalian, dia tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah enggak ngelarang untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Dan dalam masalah muamalah itu masuk dalam cakupan ayat ini. Baik, insyaallah diperbolehkan memberikan misalnya apa? Hadiah kepada karyawan, dia berprestasi lalu kita kasih. Dan itu bukan termasuk loyalitas yang dilarang. Kemudian berteman dengan orang yang agamanya baik, betul sekali. Dan teman dengan sebatas, bedakan antara teman dengan tetangga, bedakan antara teman dengan lingkungan. Bisa jadi Anda ketika tinggal di negeri kafir, lingkungan dan tetangga Anda orang-orang kafir. Dan yang namanya lingkungan kadang kita tidak bisa mengkondisikan. Tapi kalau teman, berarti orang yang akrab dengan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita berteman dengan orang baik, akrab dengan orang baik. Beliau Rasulullah SAW bertetangga dengan orang musyrikin ketika beliau di Mekah. Dan beliau juga bertetangga dengan orang munafikin ketika beliau di Madinah. Berarti tetangga beliau banyak orang kafir. Tapi teman dekat beliau adalah para sahabat-sahabat yang senior, orang-orang soleh. Sehingga bedakan antara teman dengan tetangga. Teman kerja itu lebih dipahami seperti tetangga, sehingga dia tidak bisa kita kendalikan suasananya. Anda bekerja di perusahaan A, tentu Anda punya teman kerja orang-orang non muslim, dan itu tidak dilarang. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita bacakan pertanyaan melalui ya. Saya bekerja menjadi TKW di Hong Kong, menjaga nenek jompo. Status saya belum menikah dan tidak ada mahram. Apakah gaji saya haram? Baik. Kita coba angkat menelpon. Silakan. Silakan. Anda sudah terhubung, silakan. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon volume televisinya dikecilkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Ustaz, saya tadi sudah mendengar tentang pesangon dari pegawai bank. Cuma untuk saya masih kurang jelas. Misalnya saya tidak punya lagi penghasilan dari tempat lain. Jadi uang pesangon itu digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Itu apakah boleh? Dan juga ada bagian yang saya gunakan untuk... Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tadi saya sudah mendengar tentang pesangon. Dilanjut aja, Bu, pertanyaannya sudah. Tadi sudah saya catat. Oh, sudah, ya. Ibu, jadi, ibu punya suami. Oh, halo, bagaimana? Ibu ada suami? Iya, benar. Suami ini untuk suami saya, pas kasus suami saya. Kasus saya suami. Kerja, jadi yang sudah resign dari bank itu suami saya. Baik. Pesangonnya dipakai untuk tidak ada penghasilan lain. Suami saya dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Sama untuk modal usaha. Itu sampai seberapa banyak boleh digunakan, Ustaz? Baik. Dan juga ada dari dana pensiun dari bank. Sebagian ada dari gaji, sebagian dibayarkan oleh bank. Dan ada juga jam BPJS. BPJS Ketenagakerjaan, itu bagaimana status kehalalannya dan sampai kapan saya bisa menggunakannya, sampai berapa banyak? Baik. Itu Ustaz. Nah. Ya. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu. Nah. Tayyib, kita coba jawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya. TKW di Hong Kong dan tinggal tanpa mahram. Bagaimana status penghasilannya? Memang pada asalnya wanita dilarang untuk melakukan safar, apalagi ke luar negeri, apalagi di negeri kafir tanpa mahram. Sehingga dia melakukan kesalahan dari sisi safar tanpa mahram. Dan karena Anda berada di negeri kafir, maka lebih cepat pulang lebih bagus. Tidak banyak bertahan di sana, tidak terlalu lama bertahan di sana. Tayyib. Kemudian bagaimana dengan penghasilannya? Masalah penghasilan itu berbeda dengan pelanggaran masalah safar. Selama pekerjaan Anda adalah pekerjaan yang halal, Anda merawat orang yang dalam kondisi sedang sakit, orang yang jompo, dan itu pekerjaan yang halal. Selama Anda tidak melakukan hal yang haram di sana, pekerjaan yang haram, insya Allah penghasilan yang Anda dapatkan halal. Sehingga tidak masalah jika Anda mendapatkan penghasilan dari merawat orang ini. Terlepas dari kesalahan Anda ketika melakukan perjalanan dari Indonesia ke Hong Kong atau balik pulang tanpa ditemani oleh mahram. Wallah alam. Jadi di sini ada kesalahan tersendiri dan di sini ada masalah penghasilan dan itu masalah tersendiri. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan melalui telepon tentang masalah uang pesangon. Jika yakin itu haram, maka jelas tidak boleh diambil. Jika yakin itu haram, tidak boleh diambil. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan, bagaimana jika orang yang menerimanya adalah orang yang tidak punya pendapatan sama sekali, orang yang tidak punya penghasilan. Bolehkah uang pesangon itu dijadikan sebagai sumber penghasilannya? Ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Pada asalnya ketika kita memiliki uang haram, maka wajib kita salurkan untuk kegiatan sosial. Seperti diberikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Ada seorang pezina. Ini kejadian di masa silam. Seorang pezina yang disinggung oleh Al-Ghazali. Pezina ini dapat duit. Setelah itu dia taubat. Dan dia tinggalkan zina. Tapi dia enggak punya apa-apa lagi selain duit ini. Pada asalnya dia punya kewajiban untuk menyalurkan duit ini untuk kegiatan sosial. Cuman dia sendiri enggak punya apa-apa kalau duit ini disalurkan. Sehingga nanti dia enggak punya makanan, dia enggak punya uang apapun. Kata beliau, ini diberikan kepada fakir miskin. Dan dia sendiri fakir miskin. Berarti dia berhak enggak? Berhak. Karena dia sendiri adalah fakir miskin. Uang ini harus diserahkan ke fakir miskin karena ini uang yang haram. Dia sendiri kalau menyerahkan uang itu berarti dia bersatu sebagai fakir miskin. Maka dia berhak. Nah, dari sinilah mereka memahami berarti dia boleh mengambil sebagian dari hasil itu sebagai statusnya atau dengan status sebagai orang fakir miskin yang berhak mendapatkan uang haram. Wallahu ta'ala alam. Karena itulah di posisi ini dia boleh memanfaatkan yang cukup untuk kebutuhan pokok hidupnya. Tidak boleh kebutuhan yang mewah ya. Yang cukup untuk kebutuhan pokok hidupnya. Yang penting dia bisa hidup. Sehingga tidak boleh lebih dari itu. Fatwa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Irwani Tarmizi seperti ini cukup banyak. Di antaranya yang beliau sarankan, silakan ambil secukupnya untuk kebutuhan hidup selama sekian rentang waktu, sisanya dibuang. Sisanya dibuang. Sehingga setahu saya tidak boleh dipakai untuk modal. Tidak boleh dipakai untuk modal, tidak boleh digunakan untuk usaha, tapi digunakan untuk yang sifatnya menutupi kebutuhan primer. Menutupi kebutuhan primer, selebihnya ditinggalkan. karena ini uang yang terlarang. Dan tawakal Allah, karena rizki seorang hamba telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, saya mau nanyakan masalah saya akan transaksi menggunakan fasilitas bank konvensional. Cuma dalam masalah klausul penerimaan bunga, saya minta tolong ke bank untuk dihapuskan. Dan itu alhamdulillah dipenuhi oleh bank. Jadi saya sama sekali tidak ada menerima bunga dalam karena saya meletakkan uang di situ. Cuma dalam masa tertentu saya transaksi saya start, itu uang tetap di situ Ustaz. Nah ini bagaimana sebaiknya? Apakah uang itu saya tarik atau tetap saya endapkan di situ? Baik. Itu sementara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua produk yang diberikan oleh bank konven itu haram ya. Seperti layanan yang disediakan oleh bank konven hanya untuk lalu lintas uang, insya Allah ini layanan yang mubah. Sehingga Anda kirim melalui bank konven, lalu Anda nerima juga melalui bank konven, hanya sebatas untuk lalu lintas uang. Anda mau ngirim lewat wesel, lewat pos, lewat wesel pos, lewat Western Union, diantar pakai kurir, semuanya sama saja. Demikian pula bisa dengan menggunakan internet banking atau m-banking yang sifatnya hanya lalu lintas uang. Sehingga ketika Anda bertransaksi dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh bank dan Anda berkewajiban untuk bayar administrasi tiap bulan sekian puluh ribu atau sekian belas ribu, insya Allah hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau uang itu mengendap di bank konven? Kalau Anda membutuhkan uang itu untuk kegiatan transaksi berikutnya, sehingga Anda biar nggak repot uang tarik, nanti mau beli apa, dimasukkan dulu uangnya, dan itu akan repot, maka tidak masalah jika ya, tidak masalah jika Anda tetap pertahankan di situ, di saldo, dengan tujuan nanti kalau butuh sesuatu tinggal transfer. Dan para ulama membolehkan hal ini seperti fatwanya Syekh bin Bas, jika karena alasan keamanan. Anda punya uang misalnya sampai angka miliar, kalau itu saya tarik semuanya, saya simpan di rumah, wah beresiko, berbahaya. Nah, untuk alasan keamanan ini, fatwa Imam Ibnu Bas rahimahullah, beliau membolehkan untuk disimpan di bank, meskipun itu bank konven, bank ribawi. Artinya di situ ada tambahan riba. Padahal di sini Anda sudah menyatakan minta kepada bank konven untuk bunganya dihapuskan. Berarti tidak ada tambahan riba di sana. Maka insya Allah tidak masalah jika mengendap dengan pertimbangan tadi untuk keamanan. Yang kedua memudahkan bagi Anda untuk melakukan transaksi. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Muasri di Jogja, saya usaha warung makan. Saya mau masukkan layanan GoFood, hukumnya bagaimana Ustadz? Karena masih bimbang harga beda di warung dengan online lebih mahal. Syukran. Anda ingin mendaftarkan melalui GoFood ya? Memang para asatidah beda pendapat tentang hukum GoFood itu boleh ataukah tidak. Dan beberapa kali saya tanyakan kepada para pengusaha makanan, skema GoFood yang detail kayak gimana. Yang saya tahu wallahu ta'ala alam, dari skema yang mereka ceritakan, mereka hanya sebatas bekerja sama dengan pihak GoFood, lalu makanannya diiklankan di daftar menu yang sudah mereka sediakan, dan nanti pihak GoFood meminta sekian persen dari omset. Yang saya pahami permintaan pihak GoFood ini, itu adalah bagian dari jasa yang didapatkan oleh GoFood atau yang menjadi haknya GoFood karena sudah memberikan layanan bagi kita. Sehingga insyaallah ta'ala ini pendapat pribadi ya, terlepas dari adanya khilaf dalam masalah ini, dan tetap menghormati pendapat para guru-guru kami. Insyaallah untuk ikut daftar di GoFood hukumnya tidak masalah,